Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musholla al-ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mulai membaca dan mentelaah buku berjudul Sifatul Mar'ah Al-Muslimah Fi Dawil Kitab As-Sunnah. Sifat wanita muslimah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah karya Ummu Usamah binti Ali Al-Abbasiyah. Kita mulai dari muqaddimah penulis di halaman yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi ala ma lahu minal asma'il husna wa sifatil kamilatil azimatil ulia wa ala athariha syamilatil ula wa ukha. Segala puji milik Allah zat yang terpuji, ala ma lahu karena atas semua yang dia miliki, minal asma'il husna berupa nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang sempurna, al-azimah yang agung, al-ulia yang luhur. Dan masuci Allah ala athariha atas dampak dari nama dan sifat tersebut, as-samilah yang mencakup lil-ula wal-ukha, apa yang di dunia dan apa yang di akhirat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu terpuji karena dua hal. Yang pertama karena sifat-sifatnya yang mulia. Dan yang kedua adalah karena nikmat-nikmatnya. Dan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah athar, ada dampak dan pengaruh dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sifat dia, sifat Allah memberikan rizki, sifat Allah adalah zat yang maha pemberi dan seterusnya. Maka karenanya ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, ada berbagai macam karunia dan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Ini semua adalah athar, dampak dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan dampak dari nama-namanya dan sifat-sifatnya, itu syamilah mencakup al-ula wal-ukha, dunia dan akhirat. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadin ajma'i khalqi likulli wasfin hamidin. Aku memuji dan aku usalli bersolawat, yaitu meminta kepada Allah pujian dan doa keselamatan untuk Muhammad. Dia adalah manusia yang paling mengumpulkan, paling lengkap, likuli wasfin hamidin, segala sifat yang terpuji. Wa khuluqin rasyidin, dan beliau yang paling lengkap akhlaknya, akhlak yang rasyid, yang bagus. Wa qawlin sadidin, dan perkataan yang benar. Salat dan salam demikian juga semoga Allah curahkan kepada alihi, keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, wa atba'ihi, dan para pengikutnya, min jami'il abidi, dari semua para hamba, amma ba'ad. Maka tidak ada setelah firman Allah Ta'ala asdaq sesuatu yang lebih benar, yang lebih manfaat, lebih memuat kebaikan dunia dan akhirat dibandingkan perkataan Rasulnya dan kekasih Allah atau Khalilullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah manusia yang paling berilmu dan manusia yang paling besar nushan, menginginkan kebaikan untuk orang lain, paling besar dan paling bersemangat irsyad dan untuk memberikan bimbingan, wahidayatan, dan menebarkan petunjuk. Dan orang yang paling luar biasa bayanan dalam memberi penjelasan. Wata'asilan dalam meletakkan dasar dan kaedah, wata'asilan dan memberikan rincian untuk kaedah-kaedah tersebut. Dan orang yang paling pintar dan paling bagus takliman dalam mengajar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam diberi jami' al-kalimi, jami' kalim. Jami' kalim adalah kalimat yang singkat namun syarat makna. Waktu syarahul kalamu ikhtisaran, dan diringkaskan untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat dan tutur kata betul-betul ringkas. Oleh karena itu beliau perkata-kata dan perkataan yang singkat lafadznya, redaksinya, namun banyak maknanya. Ditambah kamal wuduhi, sempurna dari sisi jelas, wal bayan dan jelas. Bahkan kemampuan Nabi dalam menjelaskan apa yang beliau ingin jelaskan, wa a'la rutabil bayan, adalah level atau derajat kejelasan yang paling tinggi. Fa min hadhil ahadits jalilah, maka di antara hadis-hadis yang mulia tersebut, maka tabtu apa yang katabtu yang aku tulis dalam bukuku Hijab Mar'ah Muslimah. Maka penulis buku ini Ummu Usamah Al-Abbasiyah, beliau punya judul buku, bukunya judulnya Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah. Wa in indama kuntu ajma'u fihi, dan ketika aku mengumpulkan bahan untuk menulis buku ini, maka aku mendapatkan min hadil ahadis, hadis-hadis yang mumti'ah, hadis-hadis yang menyenangkan, ya, hadis-hadis yang bagus, fisifati sahabiyat, yang menjelaskan tentang sifat para sahabat perempuan dan sifat ummahatil mu'minin, sifat para istri Nabi radhiyallahu anhunna, dan di antara mereka adalah secara khusus sifat ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Allati sakharaha Allah taala, yang Allah Allah hadirkan ibunda Aisyah itu untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah, hampir-hampir tidaklah Anda jumpai satu sifat-sifat yang mulia kecuali itu menjadi sifat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Fahafazani dzalika, maka hal itu, realita itu mendorongku untuk menulis dalam topik ini, topik tentang sifat mar'ah muslimah, supaya astafidu minhu ana awalan, supaya aku yang pertama kali mengambil faedah darinya, karena beliau penulis ini adalah wanita, dan supaya diambil faedahnya oleh para saudariku kaum muslimah. La'alallaha ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan nikmat kepada kami dan memberikan taufik kepada kami lil amal bihadhi sifatil jalilah, jamilatil jalilah, untuk mengamalkan dan mempraktikkan sifat-sifat yang indah dan mulia tersebut. Alatina kuna biha, yang dengannya kami wanita muslimah akan terbedakan dari sifat wanita-wanita kafir, wanita-wanita ahlil bid'ah, dan wanita-wanita yang fasik. Wahati sifat dan sifat-sifat ini diantaranya ada yang wajib dimiliki oleh setiap muslimah, dan ada di antaranya adalah sifat yang mustahabbah, yang dianjurkan. Dan di antaranya ada sifat yang statusnya, status hukumnya adalah mubah. Kemudian aku jadikan buku ini adalah an abwabin, terdiri dari sejumlah bab. Kemudian aku sebutkan untuk masing-masing bab dalil dari Quran dan Sunnah yang sahihah. Thumma badali, kemudian nampak bagiku untuk meletakkan bagi bab-bab tersebut ba'da ta'liqatil yasira, beberapa komentar yang pendek. dan fawaid yang bagus. Alat itu wadih yang menjelaskan autobayin, menjelaskan beberapa kata-kata yang asing atau faedah yang bisa disimpulkan dari hadis. Karena i'timati dan adalah yang menjadi andalanku fil ghalib biasanya untuk menjelaskan ayat adalah tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimallahu taala untuk menjelaskan hadis, maka beliau mengacu kepada Fathul Bari karya Ibnu Hajar dan Sarasai Muslim karya Nawawi. Kemudian beberapa buku-buku Ahlu Sunnah yang terdahulu, para ulama Ahlu Sunnah terdahulu. Ini, maka jika kita sedikit buka-buka buku ini, maka isinya adalah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tadi catatan dari penulis atau tambahan keterangannya sebagaimana beliau katakan sedikit, cuma ta'liqat yasirah, kemudian fawaid itu pun lebih demikian juga penjelasan untuk sejumlah kata-kata yang asing. Maka buku ini ya bisa kita katakan semi matan. Maka oleh karena itu nanti perlu kita bawakan atau kita bacakan beberapa buku-buku yang lain yang lebih memperjelas apa yang dimaksudkan oleh hadis yang beliau bawakan atau ayat yang beliau sampaikan. Untuk ayat nampaknya sedikit ada keterangan. Oleh karena itu nanti untuk ayat nanti coba kita bacakan dari Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quranil Karim. Untuk hadis-hadis nanti sebagiannya, kalau yang sangat jelas mungkin sekedar kita bacakan. Namun untuk yang perlu perlu penjelasan lebih lanjut, nanti akan kita bawakan buku dan kita bacakan buku yang menjelaskan hadis yang ada di kitab ini. Fa as'alullah al-ali al-azim, maka aku meminta kepada Allah zat yang maha tinggi dan maha agung, karena Allah mudahkan bagi kami untuk beramal dengan isinya. Wa yuwaffiqna likulli khairin, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kami kepada segala kebaikan, melindungi kami dari segala kejelekan, dan menjadikannya yaitu menulis buku ini ikhlas karena mengharap wajah Allah yang mulia, dan semoga Allah jadikan amal menulis buku ini di timbangan amal kebajikan kami. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemurah dan maha pemurah. Dan pada akhirnya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kami untuk istiqamah, demikian taufik kepada kami untuk semangat menuntut ilmu yang bermanfaat, dan memberikan petunjuk kepada kami untuk meniti jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah, walilhamdu wal minnah. Kemudian yang kedua, aku ucapkan terima kasih kepada ayah dan ibuku yang kedua menjadi sebab terpenting, sebab yang paling besar aku menempuh jalan ini, dan keduanya memberikan kemudahan bagiku untuk meniti jalan-jalannya, dan keduanya membantuku untuk itu. Maka semoga Allah memberikan balasan kepada keduanya, kedua orang tuaku, jannatul firdaus, surga firdaus. Sebagaimana aku ucapkan terima kasih kepada guruku sekaligus suamiku, Syekh Abu Malik Al-Royasyani, yang telah juga membantuku untuk menuntut ilmu, membantuku untuk menulis buku ini dan memurojaahnya dan memberikan mukadimah untuknya. Fajazahullahu anni khairan. Wajazahullahu kulla man a'anani, semoga Allah memberikan balasan kepada setiap orang yang membantuku ala takhrijihi wa tawzi'ihi wa nasrihi khairal jazai. Untuk mengeluarkannya, untuk mencetaknya, wa tawzi' dan mendistribusikannya, wa nasrih dan menyebarluaskannya, khairal jazai dengan sebaik-baik balasan. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ditulis oleh seorang wanita yang mengharap maaf Tuhannya Zat yang Maha Murah, Ummu Usamah binti Ali Al-Abasi ghafarallahu laha wa liwalidayha. Dan kita masuk pada bab yang pertama. Yaitu bab min sifatil mar'atil muslimah. Di antara sifat wanita muslimah adalah antakuna mukhlisatan wa sadiqatan ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Dia adalah wanita yang ikhlas, yaitu bertauhid, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak ada Islam tanpa ikhlas, tanpa memurnikan ibadah hanya kepada-Nya. Tidak ada kesalihan, tidak ada wanita salihah, manakala dia adalah wanita musyrikah. Maka tidak boleh, tidak harus wanita muslimah salihah adalah wanita yang mukhlisah, wanita yang memurnikan ibadahnya, doanya, sujudnya, ketergantungan hatinya, harapannya, rasa takutnya, tawakalnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seorang wanita yang shadiqah, yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau kutip sejumlah ayat. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat yang ke-29. Allah katakan, Qul amara rabbi bil qist. Katakanlah wahai sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbku memerintahkanku, memerintahkan untuk bersikap adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, tegakkanlah wajahmu di setiap masjid, setiap kali salat. Wa da'uhu mukhlishina lahuddin. Ini yang jadi mahalus syahid. Dan berdoalah dan beribadahlah kepada-Nya dengan memurnikan ad-din, ibadah hanya untuk-Nya. Kama bada'akum sebagaimana pertama kali Allah ciptakan kalian, ta'udun, kalian akan kembali. Sebagaimana keadaan manusia ketika keluar dari rahim ibu, demikianlah keadaan manusia ketika keluar dari kuburnya masing-masing. Demikian di surat Al-A'raf ayat yang ke-29. Untuk mana ayat? Tadi sebagaimana saya katakan di awal, akan saya bacakan dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, mereka orang-orang musyrik, sini Allah memerintahkan untuk adil. Allah tidak memerintahkan untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah memerintahkan supaya kalian memurnikan ibadah kepada-Nya secara umum. Dan secara khusus Allah perintahkan kalian untuk beribadahnya kepada-Nya ketika kalian berada di masjid. Maka wa'akimu wujuhakum inda kulli masjid, dimaknai dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah saat di masjid. Dan adalah kalian berdoa kepada-Nya semata, memurnikan ketaatan dan ibadah hanya untuk-Nya. Sebagaimana Allah menciptakan kalian min Adam dari ketiadaan pada awal pertama kalinya, maka Allah akan mengembalikan kalian dalam keadaan hidup di kali yang kedua berikutnya. Maka Zat yang mampu untuk menciptakan pertama kalinya tentu mampu untuk mengembalikannya dan membangkitkan kalian. Maka bangkit dari kubur Allah sebut dengan kembali. Ta'udun. Maka ini menunjukkan bahasanya di antara faedahnya adalah bangkit dari kubur itu ya adalah kebangkitan rohani dan badan, bukan hanya rohani saja. Oleh karena itu digunakan istilah kembali. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ghafir, nama lainnya adalah surat Al-Mu'min. Allah katakan fada'ullaha mukhlisina lahuddin, maka Berdoalah kalian kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dan ibadah hanya untuk Allah. Din di sini maknanya taat atau ibadah. Maka din dalam Al-Quran punya dua makna. Makna yang pertama adalah balasan, sebagaimana di surat Al-Fatihah, Malik Yawmiddin. Kemudian yang kedua adalah ketaatan atau ibadah. Contohnya di tadi di surat Al-A'raf 29, Mukhlisina Lahuddin. Demikian juga di sini, Mukhlisina Lahuddin. Memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Ya, tidak mendua alias bertauhid. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Ini, maka orang-orang kafir tidak menyukai al-ikhlas, menyukai tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Demikian juga firman Allah Ta'ala masih di surat Ghafir ayat yang ke-65. Walhay, di Allah adalah zat yang hidup dengan hidup yang sempurna, hidup yang tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak akan diakhiri dengan kefanaan. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia semata. Fad'uhu, maka berdoalah hanya kepada-Nya. Mukhlisina lahuddin, memurnikan ketaatan dan ibadah hanya untuk-Nya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Dia adalah Rabb semesta alam. Kemudian firman Allah Ta'ala di surat Al-Bayyinah, Allah katakan, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, mereka yaitu ahlul kitab, tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah atau ketaatan hanya kepada-Nya. Maka ayat ini tertuju kepada, ya, ditujukan kepada ahlul kitab, ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, meskipun demikian kita lihat para ulama biasa meletakkan ayat ini di kitab-kitab mereka, terutama ketika membahas tentang masalah al-ikhlas. Ya, kewajiban untuk memurnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari praktek para ulama ini kita jumpai kaidah bahwasanya perintah Allah untuk ahlil kitab dalam Al-Quran adalah perintah Allah untuk kaum muslimin. Ya, perintah Allah kepada ahlil kitab dalam Al-Quran adalah perintah Allah untuk kaum muslimin. Karena tidaklah kita bisa pahami praktek para ulama meletakkan ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha, di kitab mereka masing-masing, pada saat mereka padahal maksud perkataan mereka ditujukan kepada kaum muslimin, kecuali menunjukkan hal ini, kecuali berangkat dari kaidah ini bahasanya perintah Allah untuk ahlil kitab dalam Al-Quran adalah juga perintah Allah kepada kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hunafa dan menjadi orang-orang yang condong menjauhi agama-agama kemusyrikan, cenderung kepada agama tauhid. Wa yuqimus salata, yaitu zakah, menegakkan salat dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Ya, makna ayat ini di Al-Mukhtasar fi Tafsir, dan nampak jelaslah kejahatan dan keras kepalanya Yahudi dan Nasrani, bahasanya mereka tidaklah diperintahkan dalam Al-Quran ini kecuali apa yang diperintahkan kepada mereka di kitab suci mereka, yaitu beribadah kepada Allah semata dan menjauhi kemusyrikan. Maka hunafa itu dimaknai dengan menjauhi kemusyrikan, jauh dari agama-agama kemusyrikan, menegakkan salat dan bayar zakat. Dan apa yang diperintahkan kepada mereka ini, inilah dinul mustaqim, agama yang lurus. Qayyim dimaknai dengan mustaqim, yaitu agama yang la'i wa jaja fihi, tidak ada kebingkoan padanya. Maka di sini kita jumpai bahasanya dalam syariat Yahudi dan Nasrani terdapat juga syariat sholat, demikian juga terdapat syariat zakat. Dan di hadis Nabi jelaskan bahasanya waktu-waktu sholat lima waktu itu adalah waktu-waktu sholat para nabi terdahulu. Maka zahir perkataan Nabi, apa yang ada dalam hadis yang mengatakan demikian, berarti mereka juga diperintahkan sholat lima waktu. Karena terdapat hadis yang sahih mengatakan bahasanya waktu-waktu sholat lima waktu yang kita kenal ini adalah waktu-waktu sholat para nabi terdahulu. Meskipun detail tata caranya ya, boleh jadi berbeda antara satu yang lain, namun mereka diperintahkan untuk sholat, bahkan sholat mereka adalah sholat lima waktu. Demikian juga syariat Yahudi dan Nasrani terdapat padanya syariat zakat. Kemudian dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, maksudnya segala amal itu sangat tergantung dengan niatnya. Buahnya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka atau konsekuensinya, derivatnya, turunannya, bahasanya akan yang didapatkan oleh masing-masing orang itu sebagaimana apa yang dia niatkan. Faman kanatil hijratu ilallahi wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya pada Allah dan Rasulnya, fahijratu ilallahi wa rasulih, maka ganjaran hijrahnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keridaan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, wimro'atin yang kihuha, atau wanita yang mau dia nikahi, fahijratu ila ma hajara ilaih, maka buah hijrahnya adalah sebagaimana apa yang dia inginkan dan dia harapkan jika Allah menghendakinya. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tepatnya ini adalah hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Dan di antara hal yang menarik berkenaan dengan hadis niat ini, setelah Nabi katakan hijratu lidunya yusibuha wimro'atin yang kihuha, maka disebutlah wanita setelah disebut dunia, padahal godaan wanita adalah bagian dari godaan dunia. Maka ini disebutkan secara khusus, ini namanya atful khas alal am, mengatafkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum, dan itu menunjukkan ahamiyah, menunjukkan nilai penting. Maka disebutkanlah wanita setelah dunia untuk menunjukkan betapa hebatnya dan luar biasanya godaan karena wanita bagi laki-laki. Karena itu disebutkan dunia secara wanita secara khusus, padahal sebenarnya sudah tercakup dalam cakupan dunia. Ya, maka jika hijrah itu niatnya karena wanita yang mau dinikahi, maka ini adalah niat hijrah yang tercela, padahal ini mau dinikahi. Padahal ini mau dinikahi, maka boleh jadi ada dan tentu hijrah itu ada hijrah amal sebagaimana ada hijrah tempat. Maka sebagaimana ada sebagian orang yang melakukan hijrah tempat dari Mekah ke Madinah karena wanita yang ingin dicintai, karena ingin wanita yang mau dinikahi, dan itu tercela, maka demikian juga orang yang hijrah amal karena wanita yang mau dinikahi. Kenapa jadi orang baik-baik? Kenapa dulu laki-laki bejat sekarang jadi rajin ke masjid dan seterusnya. Ya, jawabannya karena ingin dapat istri salihah. Ya, maka ini hijrah yang tercela. Ya, maka ini hijrah yang tercela. Ya, rajin ngajinya karena ada maunya. Ya, maunya apa? Ingin dapat wanita yang berjilbab syar'i. Ya, maka saya rajin ngaji. Ya, ini hijrah yang tercela. Padahal niatnya, meskipun niatnya yang kehoha, dinikahi, mau dia nikahi, bukan mau dia, mau bukan mau dipacari, namun mau dinikahi, bukan mau dizinai, bukan mau di, namun mau dinikahi, meskipun maunya niatnya adalah untuk menikah, namun dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini niat yang rendah, bukan niat yang seharusnya ada pada setiap orang yang berhijrah, baik hijrah tempat ataupun hijrah amal, itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hasil hijrahnya adalah sebagaimana apa yang dia niatkan. Kalau untuk yang baik maka disebut berulang, hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasulih. Dan ketika yang disebutkan adalah satu hal yang jelek, maka tidak diulangi. Namun disampaikan secara global. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang hendak dia nikahi, maka buah hijrahnya sebagaimana yang dia niatkan. Nah, tidak ada pengulangan. Maka yang dia dapatkan adalah dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang dia nikahi. Ya, tidak disebutkan demikian. Kenapa, apa makna di balik perbedaan diksi semacam ini? Maknanya adalah untuk menunjukkan hina dan jeleknya hal tersebut. Maka tidak layak untuk diulang-ulang penyebutannya. Maka cukup disebutkan sekali saja di depan. Siapa yang hijrahnya karena wanita, karena dunia atau karena wanita. Ya, maka yang didapatkan adalah sebagaimana niatnya. Nah, tidak disebutkan lagi dunianya, tidak disebutkan lagi wanitanya. Ya, maka ini menunjukkan betapa jeleknya hal tersebut. Sehingga tidak layak untuk diulang-ulang. Karena hal yang jelek tidak perlu diulang-ulang penyebutannya. Lain halnya dengan hal yang bagus. Ya, maka diulang-ulang disebutkan dan diungkapkan. Maka di sini kita jumpai faedah dalam masalah ada berbicara dan bertutur kata. Bahasanya sesuatu hal yang jelek itu, ketika kita mau menyebutkan satu hal yang jelek, maka cukupkan sekali. Sebutkan sekali dan tidak, habis itu tidak perlu diulang-ulang. Namun buat saja kalimat yang menunjukkan, yang mengacu kepada apa yang telah disebutkan tanpa diulang-ulang. Ya, tanpa diulang-ulang seakan-akan ditegaskan. Ya, maka ketika kita mau menceritakan ada seorang yang mengucapkan cacian, ya, cukup di awal diceritakan. Ya, ada sebagian orang yang, ada orang yang mencaci saya dengan mengatakan demikian. Dasar kamu begini. Ya. Maka setelah itu jangan diulang-ulang lagi itu kalimatnya. Dasar kamu begitu jangan diulang-ulang. Maka ini adalah sungguh perkataan yang buruk, perkataan yang tidak layak diucapkan oleh seorang muslim, apalagi dia seorang yang katanya penuntut ilmu. Perkataan tersebut, cukup perkataan tersebut, jangan diulang-ulang lagi, jangan perkataan dasar kamu, gini titik-titiknya tadi, yang boleh jadi nama hewan dan yang lain, itu tidak perlu diulang-ulang. Namun ketika mau disebutkan, maka perkataan di atas, perkataan tersebut, omongan seperti itu, seterusnya. Karena hal yang jelek tidak perlu diulang-ulang. Ya, tidak perlu lisan kita dikotori dengan ucapan yang jelek. Dan dengan berulang-ulang, sampai terbiasa dengannya. Ya, sehingga terbiasa dengannya. Itu dampak jelek, mengulang-ulang kalimat yang jelek. lidah terbiasa dengannya. Maka seorang muslim selayaknya lidahnya hanya terbiasa dengan hal-hal yang baik. Ketika dia perlu mengucapkan kalimat yang jelek dalam rangka mengutip atau yang lain, ya, maka jangan diperbanyak supaya lidahnya tidak terbiasa dengan hal yang jelek. Ya, kemudian sifat yang kedua, di antara sifat mar'ah muslimah antakuna ta'ibatan lillahi azza wa jalla, adalah wanita yang bertobat kepada Allah azza wa jalla. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-31, wa tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, jami'an seluruh kalian. Bertobatlah dari segala kekurangan yang kita lakukan berkenaan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka berdasarkan ayat ini, manusia yang beruntung adalah manusia yang bertaubat. Mafhum mukhalafahnya berarti orang yang tidak bertobat adalah orang yang merugi. Karena keberuntungan hanya ada dalam taubat. Maka tidak bertobat atau tidak mau bertobat adalah kerugian. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, nasuha ada dua qiraah tentang nasuha. Ya, sebagaimana yang ada dalam mushaf kita adalah nasuha, namun qiraah lain itu mendumahkan nunnya, nusuha. Ya, maka bisa kita katakan taubatan nasuha, boleh juga kita sebut taubatan nusuh. Boleh kita katakan taubat nasuh, boleh kita katakan tobat nusuh. Di ya, tentang tobatan nasuha, tentu dari kata-kata nasihat. Ya, kenapa dia disebut nasihat? Ya, di tafsir Baghawi Ma'alim Tanzil, di sana dikatakan, taubatan nasuh artinya taubatan datan nushin, ya, tansahu sahibaha, yang memberikan nasihat kepada pelakunya. Taubatan nasuh adalah taubat yang memberikan nasihat kepada pelakunya, bitarkil aud ila mataba minhu, untuk tidak kembali melakukan dosa yang telah ditinggalkan. Dan apa itu taubatan nasuh? Kata Al-Qurtubi, beliau mengatakan, yajma'uha arba'atu asya, taubat adalah taubat nasuh, manakala mengandung empat hal. Yang pertama adalah al-istighfar bilisan, memohon ampun kepada Allah dengan lisan. Kemudian yang kedua adalah wal-iqla' bil-abdan, meninggalkan maksiat yang ditobati dengan badan. Dan yang ketiga adalah itmaru tarkil audi bil jinan, menyimpan di dalam hati, menyimpan tekad di dalam hati tidak akan kembali melakukan maksiat tersebut. Maka tiga hal ini berarti ada letak taubat an-nasuh itu terletak di lisan, terletak di badan, dan terletak di hati. Kemudian ditambah yang keempat, muhajaratu sayyil ikhwan. Ini semuanya di beliau akhiri pakai nun. Dan meninggalkan teman-teman yang jelek. Ini. Maka berdasarkan penjelasan Qurtubi ini, kalau orang bertobat dari kemaksiatan, namun teman-teman jeleknya tidak dia tinggalkan, teman-temannya yang dulu mendukungnya untuk melakukan kejelekan tidak dia jauhi, maka ini bukan taubatan nasuh. Taubatan nasuh mencakup empat hal, salah satunya adalah muhajaratu sayyil ikhwan, dalam meninggalkan kawan-kawan yang jelek. Maka intinya adalah tobat yang sah. Tobat yang sah itu adalah poin 1-3, itu syarat sahnya sama dengan syarat sahnya tobat. Kemudian ditambah dengan tadi meninggalkan lingkungan yang buruk, meninggalkan lingkungan pergaulan dan kawan-kawan yang buruk. Dan kawan tentu kawan itu ada kawan dunia nyata dan dunia maya. Maka semuanya yang buruk, yang jelek ditinggalkan. Dan kawan dunia maya, ya bentuknya macam-macam, boleh jadi situs-situs, bentuknya adalah grup-grup WA, bentuknya adalah atau kemudian pamflet-pamflet tertentu, atau kemudian akun-akun Facebook tertentu dan yang lain. Maka tidak ada taubatan nasuh tanpa meninggalkan, memblokir itu semua. Asarob bukum ayuka firaankum sayyatikum. Jika kalian memiliki taubatan nasuh, maka mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapus kejelekan-kejelekan kalian. Ya, kata Ibnu Abbas, asa dalam Al-Quran dari Allah itu artinya pasti. Ya. Maka pasti jika kalian betul-betul memiliki taubatan nasuh, pasti Allah akan menghapus kejelekan-kejelekan kalian dan masukkan kalian dalam jannatin, surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, yaitu empat jenis sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai khamar, dan sungai air. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladziina aamanu ma'ah. Di hari Allah Subhanahu wa taala menghinakan sang nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Yang dimaksud menghinakan adalah mengadab. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim ay 'ala sirat. Dan sesungguhnya cahaya mereka, cahaya orang-orang yang beriman, cahaya tersebut berjalan di depan mereka dan di sebelah kanan mereka saat orang-orang yang beriman meniti sirat. Karena sirat itu gelap. Karena sirat itu gelap. Itu terang bagi orang-orang yang beriman. Karena ada cahaya. Yang cahaya itu ikut berjalan sesuai dengan perjalanan orang-orang yang beriman. Cahaya itu letaknya ada di depan mereka, menyinari, menerangi bagian depan mereka dan sebelah kanan mereka. Yaquluna, orang-orang yang beriman saat meniti sirat berdoa, yaitu saat Allah padamkan cahaya orang-orang munafik. Orang munafik meniti sirat dan pada awalnya mereka, di awal-awal sirat mereka memiliki cahaya. Namun setelah itu sampai di tengah-tengah, cahayanya Allah padamkan. Maka sebagaimana mereka menipu Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah pun menipu mereka di akhirat. Diberi harapan seakan-akan memiliki cahaya, namun cahaya tersebut kemudian padam. Nah, saat cahaya orang-orang munafik itu padam, maka berdoalah orang-orang yang beriman, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ya Allah, ampunilah kami, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Al-Mukhtasar fi tafsir disampaikan tentang ayat ini, wahai orang-orang yang beriman pada Allah dan beramal dengan apa yang Allah syariatkan, bertobatlah kalian kepada Allah atas dosa-dosa kalian, taubatan shadiqah, dengan tobat yang tulus. Jadi, semoga Rabb kalian akan menghapus kejelekan kalian dan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya, yaitu di bawah istana-istananya. Di bawah rumah-rumah surga itu terdapat al-anhar, beberapa sungai pada hari kiamat, hari di mana Allah tidak akan menghinakan nabi dan tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman kepada nabi, bentuk menghinakannya dengan memasukkan mereka dalam neraka. cahaya mereka akan berjalan di depan mereka dan sebelah kanan mereka alas sirat. Ketika mereka di atas sirat, mereka berdoa, ya Rabbana akmilana nurana, ya Allah Rabb kami sempurnakanlah cahaya untuk kami sehingga kami masuk surga, dan janganlah engkau jadikan kami seperti orang-orang munafik yang padam cahaya mereka ketika mereka di atas sirat. Maka yang dimaksudkan dengan sempurnakanlah cahaya, artinya cahaya tersebut utuh, tetap terang sampai mereka sampai di ujungnya sirat, sampai kami masuk surga. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maka ringan bagimu ya Allah untuk menyempurnakan cahaya kami dan memaafkan dosa-dosa kami. Ya, kemudian firman Allah tentu mahalu syahidnya adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian firman Allah Ta'ala di surat Maryam, fakhalafa min ba'dihim, maka datanglah setelah mereka khalfun, generasi yang jelek. Kalau khalfun pakai di sukun, itu generasi yang jelek. Kalau khalafun, itu generasi yang baik. Kalau lamnya di fathah, itu artinya generasi yang baik. Gimana ciri generasi yang jelek itu? Ada'u sholata, mereka menelantarkan sholat. Wattaba'u syahawat, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapatkan ghayya. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila salihah, dan beramal dengan amal yang saleh. Faulaika, maka mereka itu, yadkhuluna jannata, mereka akan masuk surga, wa la yudlamuna syai'a, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi mukhtasar at-tafsir disampaikan, maka datanglah setelah mereka para nabi, manusia-manusia terpilih, atba, para pengikut yang jelek dan sesat, yang mereka melantarkan sholat. Apa yang dimaksud dengan melantarkan sholat? Falam ya'tu biha ala wajihil matlub, mereka tidak mengerjakan sholat sebagaimana yang diperintahkan. Oleh karena itu ada yang menafsirkan menelantarkan sholat ini, tafsiran dari Al-Hasan Al-Basri, dengan tidak sholat berjamaah. Ada yang menggantikan tafsiran menelantarkan sholat itu dengan sholat setelah waktunya berakhir. Maka intinya adalah tidak mengerjakan sholat sebagaimana semestinya. Wartakabu, dan mereka melakukan semua yang diinginkan oleh jiwa mereka berupa maksiat semacam zina. Fasawfa yalqawna sarran fi jahannama wa khaybatan, maka mereka akan mendapatkan kejelekan fi jahannam, di neraka, wa khaybatan, dan mereka akan mendapatkan kerugian. Maka tentang ghoya, ada yang memberikan tafsiran bahasanya ghoya adalah satu lembah di neraka yang sampai-sampai, dan dia dalam lembah yang demikian mengerikan, sampai-sampai semua bagian neraka itu minta perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Namun kalau di sini, kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir cuma ditafsirkan secara general, yaitu kejelekan di neraka. Ila man taba, kecuali orang bertobat dari taksir dan tafridnya, dari ketidaksempurnaannya dalam beramal, kecuali orang yang beriman pada Allah dan beramal dengan amal yang saleh. Siapa yang memiliki sifat demikian, maka mereka akan masuk surga dan tidak akan dikurangi ganjaran amal mereka sedikit pun, meskipun ganjaran amal tadi adalah sedikit. Maka tidak dizalimi, yaitu tidak dizalimi ganjarannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan, waladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah, berdoa kepada sesembahan yang lain, tidak beribadah di samping kepada Allah dengan sesembahan yang lain, tidak menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu kesyirikan, kemusyrikan, kemudian menghilangkan nyawa tanpa alasan yang benar serta berzina, yalqa athama, maka dia akan berjumpa dengan atham. Kata Ibnu Abbas, asam artinya jazaul itsm, balasan atas dosa yang mereka lakukan. Abu Ubaidah mengatakan atham artinya ukubah, hukuman. Ada juga sebagian ahli tafsir yang menyampaikan atham adalah nama tempat di neraka. Yudha'af lahul adab, akan dilipat gandakan untuk mereka siksaan pada hari kiamat. Wa yakhlud, dan mereka akan tinggal dalam siksaan tersebut muhana, dalam keadaan hina. Ila man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Wa amana wa amil amalan saliha, kecuali orang yang bertobat dan beramal dengan amal yang saleh. Fa'ula'ika, maka mereka itulah. Yubatilullahu sayyatim hasanat, maka Allah akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allah ghafurur rahima, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah, berdoa dan beribadah pada sesembahan yang lain, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang Allah izinkan. Contohnya qatul qatil, qisas untuk orang yang membunuh, atau murtad, atau pezina, muhsan. Ini di antara alasan yang menyebabkan bolehnya dihilangkan nyawanya orang yang punya nyawa. Wala yasnun, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan tiga dosa besar ini, yalqa yaumal qiyamah uqubatan, maka dia akan mendapatkan hukuman pada hari kiamat nanti atas dosa yang mereka lakukan. Ini maka asama dimaknai dengan hukuman di Mukhtasar fi Tafsir. Yudha'af lahul adab, akan dilipat gandakan siksa untuk mereka pada hari kiamat, dan mereka akan berada dalam adab tersebut dalilan hakiran, dalam keadaan hina. Akan tetapi siapa yang bertobat kepada Allah dan beriman dan beramal dengan amal yang saleh, yang ini menunjukkan kalau tobatnya adalah tobat yang tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti amal kejelekan yang telah mereka lakukan dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun untuk dosa-dosa orang yang bertobat di antara hamba-hambanya, rahiman, dan Allah Maha Penyayang. Ya, tentang ibadullah sayyatim hasanat, di Tafsir Al-Baghawi disampaikan ada dua pendapat ulama tentang kapan Allah ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Dhahaba jama'atun ila anna hadha tabdil fid dunya, maka sejumlah ulama mengatakan bahasanya penggantian amal kejelekan dengan amal kebaikan itu adalah di dunia. Ini adalah penjelasan Ibnu Abbas dan yang lain. Sehingga yang dimaksudkan Allah akan ganti perbuatan mereka dengan taufik. Itu taufik. Sehingga bergantilah perbuatan mereka. Semula perbuatan yang jelek, ya, kemusyrikan dan yang lain, maka berganti dan berubah dengan amal-amal kebaikan. Ya, itu jika penggantiannya di dunia. Maka makna bebasnya adalah mendapatkan taufik untuk melakukan amal-amal kebajikan setelah dulunya melakukan amal-amal keburukan. Dan makna ini dan tafsir ini adalah tafsir yang dipilih oleh Syekhul Mufassirin Abu Ja'far At-Tabari. Imam Tabari menguatkan pendapat ini. Kemudian pendapat yang kedua, waqala qaumun yubatullahu sayiatihim allati amiluha fil Islam hasanatin yaumal qiyamah. Pendapat kedua mengatakan bahasanya penggantian ini adalah nanti pada hari kiamat. Maka amal-amal kejelekan mereka akan Allah ganti amal-amal kejelekan mereka, ya, kejelekan mereka dalam Islam namun. kejelekan mereka dalam Islam, itu akan Allah ganti menjadi ganjaran. Manakala kejelekan itu telah ditobati dengan tobat yang betul-betul taubat. Namun ini khusus untuk amal kejelekan dalam Islam, artinya pelakunya Muslim. Ya, pelakunya Muslim, setelah itu dia dalam Islamnya dia melakukan kejelekan, kemudian dia bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Maka dosanya nanti pada hari kiamat akan diganti dengan ganjaran dan pahala. Ini adalah perkataan Sa'id bin Musayyib dan Maqhul. Dan tafsiran ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tafsiran yang kedua ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nanti pada hari kiamat ketika Allah menghisab hamba-hambanya, maka Allah tanya tentang hamba-hambanya tersebut, apa dosamu? Engkau punya dosa apa? Pernah melakukan maksiat apa? Dan dia takut dengan dosa-dosanya. Maka dia padahal dia punya dosa-dosa besar, namun yang dia sebutkan dosa-dosa yang kecil, karena takutnya dia dengan dampak dosanya. Maka dia tetap sebutkan, ya Allah, saya punya dosa ini dan itu, yang kecil-kecil yang dia sebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, telah engkau telah bertobat darinya. Setelah itu Allah kemudian berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, ganti itu dosa-dosanya itu dengan ganjaran. Maka gembiralah orang tersebut. Ya Allah, namun saya, kemudian dia mengatakan, ya Allah, namun saya punya dosa-dosa yang lain yang besar-besar. Nah, ketika dia melihat bahasanya dosa kecil itu diganti dengan ganjaran, maka baru dia mengatakan, ya Allah, namun saya sembunyikan, belum saya ceritakan, saya punya dosa-dosa yang lain, yang itu yang besar-besar gitu. Maka ketika Nabi menceritakan hal ini, kemudian Nabi tertawa dengan betul-betul tertawa. Maka hadis riwayat Muslim, dan ini mendukung dan menguatkan tafsiran yang kedua. Pesannya yubadilullah sayyatil hasanat, itu terjadi di akhirat. Ya, nanti ini kalau asama tadi tafsiran Ibnu Abbas itu adalah balasan dosa. Kalau tafsiran Mujahid, asama artinya wadin fi jahannam, nama lembah di neraka. Dan dari hadisnya tentang masalah taubat, beliau bawakan sejumlah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, kan aku bertobat dalam sehari, aku bertobat kepadanya sebanyak 100 kali. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan Allah sangat gembira ketika seorang hamba itu bertobat. Berdasarkan hadis selanjutnya, yaitu hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi asadu farohan, sungguh Allah lebih gembira dengan tobat seorang hambanya yang beriman dibandingkan orang yang kehilangan harapan kemudian gembira karena kehilangan bekal, lantas dia menemukan bekalnya tersebut tanpa disangka-sangka. Maka dia sangat gembira, maka Nabi katakan Allah lebih gembira dibandingkan kegembiraan manusia tersebut. Maka di sini terdapat penegasan salah satu sifat Allah adalah gembira, farah. Kita wajib mengimani hal ini sebagaimana gembira yang layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih gembira daripada min rajulin seorang fi ardi dawiyatin muhlikatin. Daripada orang yang berada di tanah dawiyah, di bawah, di bintang dawiyah mulikah. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, kata pakar bahasa Arab, dawiyah artinya al-adu al-kofar, tanah yang kosong, tidak ada apa-apanya, tidak ada tumbuhan, tidak ada bangunan, alias padang pasir. Al-falah artinya khaliyah, artinya kosong, kosong tidak ada apa-apanya. Kata Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, hiya al-mafazah, yang dimaksudkan adalah mafazah, gurun pasir. Muhlikah, muhlikah artinya tempat khawatir al-halak binasa alias mati. Ini sama dengan padang pasir. Wa yaqulu laha, maka mahlakah atau padang pasir yang dikhawatirkan orang itu mati di dalamnya disebutkan mafaza. Kenapa padang pasir yang banyak orang mati karena tersesat di padang pasir dan tidak bisa keluar dari lautan pasir? Ini di masa silam karena jalannya tidak beraspal, semuanya sama pasir dan batu-batu, bukit-bukit padas, ini kemana, di mana ujungnya? Itu satu hal yang mengerikan. Nah, tidak mudah orang untuk bisa sampai di tepi lautan pasir ini. Maka dia mahlakah, tempat mati. Ini tempat mati. Nah, namun orang Arab menyebut padang pasir dengan sebutan mafaza. Qil, ada yang menjelaskan kenapa padang pasir disebut mafaza, itu diambil dari kata-kata fawaza rojulu. Artinya halaka, mati. Namun ada yang mengatakan bahasanya mafaza, itu padang pasir disebut mafaza ala sabili tafa'ul, adalah bentuk nama untuk membuat optimis. Itu bifaus, yaitu beruntung, wanajah, dan selamat darinya. Sebagaimana orang Arab menyebut al-ladir, orang yang tersengat binatang berbisa, disebut dengan salim, artinya orang yang sehat. Untuk menumbuhkan harapan Anda bisa sehat. Anda bisa sehat. Maka orang yang menempuh padang pasir disebut Anda memasuki mafaza. Jangan cemas, jangan khawatir. Anda bisa selamat. Anda bisa sampai ujung lautan pasir ini. Untuk menumbuhkan optimis. Namun hakikatnya dia muhlika, mematikan. Banyak orang yang kehabisan bekal, muter-muter, enggak sampai di masa silam. Banyak orang kehabisan bekal, muter-muter di padang pasir, enggak bisa keluar. Balik enggak bisa, sampai ujung enggak bisa. Alah, mati karena kehabisan bekal. Maka Allah lebih gembira daripada seorang yang berada di padang pasir. Ma'ahu rahila, bersamanya unta. Unta betina yang bisa diajak untuk jalan jauh. Itu rahila. Dan tidak semua unta itu rahila. Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, dari 100 ekor unta, ya, hampir-hampir hanya satu saja yang bisa jadi rahila. Maka tidak semua unta itu bisa jadi rahila. Yang bisa dipakai jalan jauh. Melewati padang pasir, lautan pasir. Tidak semua. Itu unta-unta khusus, unta-unta pilihan. Alaiha, di unta tersebut terdapat makanannya dan minumannya, yaitu bekalnya. Fanama, ketika itu dia tidur dan bangun-bangun, untanya telah hilang. Dia istirahat, tidur, bangun-bangun, untanya hilang. Dan dia ini berada di padang pasir. Berada di padang pasir, tempat yang membinasakan dan mematikan. Fatola baha, maka dia mencari untanya sampai dia mendapatkan al atas kehausan, sampai akhirnya dia kehausan. Akhirnya dia putuskan, saya kembali ke tempat yang semula aku di situ. Adalah faana muhatta amuta, aku tiduran saja di situ sampai aku mati. Fawadu aroksahu ala sa'idihi, maka dia letakkan kepalanya di sa'idnya. Sa'id itu hasta. Maka dia tidurnya berarti begini. Dia jadikan sa'idnya sebagai bantalnya. Sa'id itu hasta. Dia tidurnya tidur terlentang. Dia tidur terlentang dan dia gunakan hastanya sebagai bantalnya. Liamuta. Supaya dia mati atau agar dia mati. Dan dia tiduran ternyata tidur. Fastai qadha, maka dia bangun. Wa ingdahu rahilatuhu, ternyata bangun yang kedua. Tadi bangun yang pertama kehilangan unta. Bangun yang kedua, wa ingdahu rahilatuhu, ternyata dia di dekatnya ada untanya tadi. Wa aliha zaduhu, dan di atas unta tersebut bekal makanan dan minumannya utuh. Yaitu makanannya dan minumannya. Fallahu maka Allah asyaddu faraha, sangat gembira melebihi dengan tobatnya seorang hamba yang beriman, min hadza dibandingkan orang ini, ketika dia menemukan untanya, wazadihi dan bekal makanan dan minumannya. Kemudian dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, nama aslinya Abdullah bin Qais, as-Asari kabilah di Yaman. Ini, diambil kata nenek moyang Abu Musa al-Ash'ari ini, seorang yang digelar dengan sebutan al-Ash'ar, dikarenakan dia lahir dalam keadaan seluruh tubuhnya penuh dengan bulu. Ini, maka nenek moyang beliau ini kemudian disebut dengan al-Ash'ar. Al-Ash'ar artinya orang yang badannya penuh dengan bulu. Ini, sehingga Ash'ari artinya keturunan orang yang badannya penuh dengan bulu. Itu maknanya secara bahasa. Radallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu malam agar bertobat orang yang berbuat jahat di siang hari, dan Allah bentangkan tangannya di siang hari supaya bertobat orang-orang yang melakukan kejelekan di malam hari sampai pintu tobat tertutup, dan dia tertutup ketika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, diriwayatkan oleh Muslim. Ya, demikian yang kita baca dan kesempatan bagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.